السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio-radio lain, beberapa stasiun TV dan para netizen, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pada pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan, kita membahas salah satu nama Allah As-Samad. Sekarang kita lanjut ke nama Allah yang lain, yaitu Al-Hadi. Nama Al-Hadi disebut dua kali di dalam Al-Quran Al-Karim. Pertama, surah Al-Hajj ayat 54, Allah berfirman, wa inna allaha lahadi alladhina amanu ila sirati mustaqim. Semuanya Allah benar-benar memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Al-Hadi itu yang memberikan petunjuk. Kedua, surah Al-Furqan 31, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Allah sebagai hadi, sebagai pemberi petunjuk, wa nasira, dan sebagai pemberi pertolongan. Makna Al-Hadi adalah yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, yang memberikan bimbingan, arahan kepada hal yang membuat mereka bahagia di dunia dan akhirat. Dialah zat yang dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, tertunjukilah orang-orang yang menjadi walinya untuk mentaati Allah dan meraih ridha Allah. Dialah yang dengan hidayahnya tertunjukilah hewan-hewan untuk melakukan apapun yang maslahat dari bagi dirinya dan menjauhi apa yang madarat bagi dirinya. Jadi yang memperoleh petunjuk tidak hanya manusia tapi juga hewan. Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan seluruh makhluk. Lalu setelah diciptakan, makhluk itu diberi hidayah. Baik manusia ataupun jin, termasuk juga para binatang. Allah berfirman, Alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menciptakan, lalu tegaklah ciptaan itu. Yang telah menetapkan atau mentakdirkan, lalu memberi hidayah. Hidayah kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Maka Allah memberi hidayah dengan hidayah yang umum bagi seluruh makhluk, demi kemaslahatan mereka, dan menjadikan hidayah tersebut sebagai penopang untuk melakukan tujuan dari diciptakannya makhluk itu. Allah memberikan hidayah al-bayan. Jadi yang pertama, hidayah yang tadi, hidayah umum. Hidayah umum itu bagi seluruh makhluk, termasuk hewan. Disebutlah dengan al-hidayatul amah, hidayah yang umum. Nanti ada rinciannya. Yang kedua, hidayah bayan. Allah menurunkan hidayah al-bayan. Bayan itu penjelasan, pencerahan, penerangan berupa ilmu. Maka Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah utus para rasulnya, Allah membuat syariat dan hukum-hukumnya, menetapkan yang halal dan yang haram, menjelaskan mana usuluddin, mana yang furu'. Usuluddin itu perkara-perkara pokok, seperti tauhid, seperti akidah, seperti iman, itu usuluddin. Dan yang furu'nya, furu' itu menyangkut aspek fiqihnya. Hamba wanti-wanti agar hamba waspada, agar hamba menjauhi jalan menyimpang itu. Jadi tidak hanya jalan yang lurus, Allah juga keliru yang menyimpang, agar dihindari, agar tidak boleh dijalani, tidak boleh ditelusuri. Allah pun memberi hidayah kepada hamba-hambanya yang mukmin dalam bentuk hidayah taufik kepada keimanan dan ketaatan. Lalu Allah pun memberi hidayah kepada mereka untuk meraih kedudukan tertinggi di surga. Sebagaimana Allah juga menjelaskan kepada manusia petunjuk di dunia, agar bisa melangkah mengarah ke surga tersebut. Jadi firman Allah, "Wallazi qaddara fahada," Allah lah yang telah menetapkan takdirnya lalu memberikan hidayah. Hidayah yang dimaksud di sini berkata Imam Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya, ketika menerangkan hadis fahada, lalu Allah memberikan petunjuk. Kata beliau, amun li jami'il hidayat fil insan wal hayawan. Hidayah di sini adalah hidayah yang umum untuk semua jenis hidayah, baik untuk manusia termasuk untuk hewan. Sebagian ahli tafsir ada yang mengkhususkan hidayah ini dengan hidayah taufik saja bagi manusia. Berkata Al-Farra, "Alladhi qaddara fahada," dialah yang telah menetapkan takdir dan memberi hidayah. Maknanya memberi hidayah dan yang menyesatkan. Kalau ada orang ahli ibadah, iman, amal soleh, itu karena Allah memberi hidayah. Kalau ada orang yang kafir, musyrik, bid'ah, maksiat, Allah yang menyesatkan. Walaupun di sini tidak disebut umpamanya alladzi qaddara fahada wa adhallanya tidak disebut, tapi disebut waqtafa bil wahidah lidilalatiha 'alal ukhra, cukup menyebut satu yang baik tapi tercakup yang buruknya juga. Kalau yang memberi hidayah kepada manusia adalah Allah, yang menyesatkan juga Allah. Karena apa? Karena orang sesat karena tidak memperoleh hidayah dari Allah. Sama dengan gelap. Kenapa gelap? Karena enggak ada cahaya. Kenapa terang? Karena ada cahaya. Kenapa orang tertuntun? Karena dapat hidayah. Kenapa orang sesat? Karena enggak dapat hidayah. Itu saja. Berkata Maqatil dan Al-Kalabi, hadal hayawan ila wat'iz dzukuril inas. Allah memberi hidayah kepada binatang agar sang jantan bisa mengawini sang betina. Waqila, pendapat lain, hadal maulud inda wad'ihi ila masih tadi. Dah ayat musik. Allah memberikan hidayah kepada bayi yang baru lahir ketika dilahirkan untuk menyusu. Jadi ketika diberi susu, tahu apa yang harus dia lakukan. Tadi geger, tadi tiup, tadi kolomoh, tapi dikenyot. Kenapa bisa begitu? Allah memberikan hidayah. Kita menyebutnya mungkin insting atau naluri. Itu salah satu jenis hidayah yang Allah berikan kepada para binatang. Dan ini juga diberikan kepada manusia. Bayi yang baru lahir begitu diberikan ASI oleh ibunya, langsung disedot. Dari mana dia tahu bahwa itu caranya disedot? Allah memberikan hidayah kepadanya. Berkata Mujahid, hadan nas ilal khairi wa syarri wal bahaim lima rotihi. Allah memberikan hidayah kepada manusia, kepada kebaikan dan keburukan. Dan juga kepada binatang untuk tumbuh dan berkembang. Lalu dia berkata, wa hadhil aqwal mithalat. Pendapat-pendapat tadi hanya sekedar permisalan contoh-contoh jenis hidayah. Yang pada intinya seluruh contoh tadi memang tercakup dalam makna hidayah. Jadi hidayah yang dimaksud dalam ayat tadi, alladzi qaddara fahada, Allah yang telah menetapkan takdir kemudian memberi hidayah, itu umum. Hidayah dalam makna yang umum. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika mendukung pendapat Ibnu Athiyah tadi. Kata beliau, wal aqwalus sahihah hiya min babil mithalat kama qala Ibnu Athiyah. Pendapat yang benar, pendapat-pendapat tadi semuanya benar. Karena itu termasuk hanya sekedar contoh permisalan jenis-jenis hidayah seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Athiyah. Demikian pula penjelasan kebanyakan para ahli tafsir di kalangan generasi salaf. Mereka menjelaskan jenis-jenis hidayah sebagai permisalan yang pada hakikatnya hidayah tersebut mencakup seluruhnya. Nah, tapi di sini kita khusus menjelaskan jenis hidayah yang dinisbatkan kepada Allah. Disandarkan kepada Allah. Hidayah Allah. Hidayah Allah yang tertuang dalam Al-Quran mencakup empat jenis hidayah. Pertama, al-hidayatul 'amah, hidayah umum, yaitu hidayah yang Allah berikan kepada setiap jiwa dari seluruh makhluk termasuk binatang demi kemaslahatan hidup mereka agar mereka bisa tegak dalam kehidupan ini. Hidayah ini mencakup hewan, makhluk yang berbisa bicara ataupun tidak. Binatang termasuk burung atau semua jenis hewan. Termasuk diberikan hidayah kepada hewan-hewan yang ketika bayi dia menyedot air susu dari induknya ketika baru pertama kali lahir. Pertama kali lahir, kan Kalau binatang sekali lahir banyak ya, kucing umpamanya, anjing umpamanya. Singa tidak satu dua tapi renyek banyak. Si induknya, aduh kumaha narangka, henteu ngasong-ngasongkeun susuna ka bayi. Diam we ngagoler. Nanti si bayinya yang nyamperin, mencari sendiri puting. Kan puting susu kucing banyak, tidak hanya satu. Anjing juga begitu. Jadi mereka langsung mencari puting, tidak mencari hidung, tidak. Oh ini, kemudian dikenyot. Kenapa mereka bisa begitu? Atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk mengenal induknya. Sehingga dia bisa membedakan mana induknya, mana yang lain. Bukan induknya, walaupun sama-sama betina. Bentuk fisiknya sama, betina lain juga ada puting susunya. Tapi tidak salah itu orang, itu anak, anak-anak binatang tersebut. Dia tahu mana induknya. Kemudian diikuti induknya kemanapun dia pergi. Ketika masih bayi, masih kecil. Kenapa bisa begitu? Atas hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk Allah beri hidayah kepada mereka untuk melakukan apapun yang bermanfaat bagi mereka untuk pertumbuhan hidup mereka. Memberi hidayah juga untuk menghindari apa yang membahayakan mereka. Termasuk juga hidayah yang Allah berikan kepada burung, kepada binatang-binatang buas, kepada binatang-binatang melata, yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan yang seringkali manusia tidak bisa melakukannya. Seperti umpamanya lebah. Bagaimana lebah mencari makanan? Bagaimana lebah membuat sarang? Bagaimana lebah ini membentuk koloni? Dan masing-masing lebah pun Allah berikan hidayah sesuai dengan tugas atau fungsinya. Ada lebah penyengat, petarung gitu ya. Tentaranya, ada sipilnya, ada ratunya. Ada lebah pekerjanya. Beda-beda tuh. Tidak tertukar satu sama lain. Mereka terbang ke tempat yang jauh, ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, mencari makanan, yang kemudian mereka kembali ke sarangnya tanpa tersesat. Padahal mereka tidak memiliki Google Map untuk menuntun mereka pulang kembali ke rumahnya. Google Map-nya mungkin hanya berlaku di kalangan mereka. Demikian juga semut. Mungkin semut tidak punya mata untuk melihat. Tapi ada yang lain yang berfungsi lebih efektif daripada mata. Seperti mungkin di kepalanya ada semacam antenanya ya. Antena itu yang berfungsi untuk mengetahui. Mengetahuinya tidak dengan jalan melihat atau mendengar. Mungkin si semut tidak punya telinga, tidak punya mata. Atau matanya bukan tidak berfungsi untuk melihat, tapi untuk mengetahuinya itu dengan antenanya. Allah memberikan hidayah kepada mereka. Mereka pergi ke tempat jauh mencari makanan dan bisa pulang kembali ke sarangnya tanpa tersesat. Nah, dalam bab ini hidayah luas. Dan Allah berfirman dalam surah Al-An'am 38-39, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini, atau seekor burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya, kecuali itu adalah umat seperti kalian. Kami tidak melewatkan apapun sedikit pun dalam kitab kami ini. Maksudnya kitab di sini Lauhul Mahfud. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tidak tertulis Lauhul Mahfud tentang apa yang terjadi di alam jagat. Allah lah kalian semuanya akan dikembalikan. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu bisu dan tuli, berada dalam kegelapan. Siapa orang yang Allah kehendaki untuk disesatkan, Allah akan sesatkan dia. Jadi kalau ada orang yang sesat jalan hidupnya, memang disesatkan oleh Allah, bukan sesat sendiri. Dan siapa yang Allah kehendaki, Allah akan jadikan dia berada di atas shiratal mustaqim. Allah akan beri hidayah untuk berada di atas shiratal mustaqim. Ayat ini jelas, sesat atau tidaknya seseorang karena Allah yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, enggak ada orang yang bisa memberi hidayah. Dan siapa yang diberi hidayah, enggak ada yang bisa menyesatkannya. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Makanya jangankan kita, sekaliber Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara dakwah yang paling sempurna, tidak bisa membuat semua manusia yang dakwahinya iman. Banyak yang kafir, banyak yang menentang, memeranginya. Orang kafir itu orang yang sudah disesatkan oleh Allah. Tidak ada seorang pun termasuk Nabi yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Nah, inilah yang pertama, hidayah amah, hidayah yang umum. Mungkin bahasa kita naluri atau insting, maka itu pun termasuk salah satu di antara jenis hidayah dan disebut dengan hidayah yang umum. Ini yang pertama. Jenis hidayah kedua disebut hidayatul irsyad wal bayan lil mukallafin. Hidayah, irsyad, dan bayan. Irsyad itu bimbingan. Bayan itu penjelasan. Ini untuk para mukallaf. Untuk orang yang sudah baligh. Dan inilah hujjah Allah bagi makhluknya. Alasan Allah terhadap makhluk. Allah tidak akan mengazab seorang pun di kalangan manusia kecuali setelah iqamatul hujjah. Setelah diterangkan risalah ini, diterangkan penjelasan dari agama ini, maka ketika mereka menolak baru diazab. Sebelum mendapat penjelasan, walaupun kafir, walaupun musyrik, walaupun tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak akan diazab sebelum dakwah ini sampai. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha ar-rasula. Kami tidak akan mengazab seorang pun sampai diutusnya seorang rasul kepada orang tersebut. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 56-57. Au taqulu nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Au taqul law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Kenapa Allah memberikan bayan, penjelasan, bimbingan, pencerahan, agar satu jiwa tidak berkata, aduh celaka aku, menyesal aku atas apa yang telah aku lalaikan di sisi Allah, sungguh aku termasuk orang yang tertipu. Atau jiwa itu berkata, seandainya dulu Allah beri hidayah kepadaku, pasti aku akan termasuk orang yang bertakwa. Nah, jangan sampai ada orang yang ngomong begitu. Allah sudah terangkan, sudah dijelaskan waktu kamu hidup di dunia. Aku berikan hidayah kepadamu, tapi hidayahnya berupa hidayah irsyad wal dilalah. Irsyad wal bayan. Berupa Al-Quran, berupa sunnah. Nih, sudah sampai penjelasan ini kepadamu. Itu hidayah irsyad wal bayan. Jangan sampai nanti ngomong, saya belum diberi hidayah oleh Allah. Sudah diberi hidayah. Tapi hidayah irsyad wal dilalah. Irsyad wal bayan, penjelasan. Sudah tuh. Jangan mungkir. Dalam Fusilat 17 Allah menyatakan wa amma Tsamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud, kaum Tsamud kaum yang durhaka yang Allah hancurkan. Adapun kaum Tsamud, kami sudah berhidayah kepada mereka. Hidayah di sini bukan hidayah taufik, tapi hidayah irsyad dan bayan. Sudah disampaikan penjelasan ayat Allah melalui nabi yang diutus kepada mereka. Fastahabbul 'ama 'alal huda, tapi mereka lebih menyukai kebutaan daripada hidayah. Ditolak tuh penjelasan dakwah para nabi, para rasul tuh. Dalam surah At-Taubah 115 Allah pun berfirman wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Allah tidak akan menyesatkan satu kaum. Coba lihat. Kenapa seorang atau satu kaum Allah sesatkan? Kan tadi dikatakan kalau ada orang tersesat karena memang Allah yang menyesatkannya. Bukan sesat sendiri. Kalau ada orang iman amal soleh, karena Allah yang memberi hidayah kepadanya. Kenapa tuh Allah menyesatkan seseorang atau satu kaum? Nih Allah menyatakan. Wa makana Allahu liyudhilla qauman ba'da id hadahum. Tidaklah Allah menyesatkan satu kaum setelah Allah memberikan petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka hindari. Diberikan penjelasan hidayah irsyad wal bayan, diterangkan, tapi mereka menolak, tidak menerima. Karena penolakan itu Allah hukum mereka dengan cara disesatkan. Padahal tahu jalan yang benar, tapi ditolak. Kenapa ditolak? Padahal tahu itu jalan yang menyelamatkan mereka, karena jalan yang harus mereka tempuh tersebut bertolak belakang dengan hawa nafsu mereka. Hawa nafsu ingin bersenang-senang, ini harus beribadah. Hawa nafsunya ingin happy-happy, ini harus berlelah-lelah. Gak mau, akhirnya ditolak. Karena penolakan itu Allah sesatkan mereka. Makna dari ayat-ayat tadi kata mu'alif ay annahu hadahum hidayatal bayan wad-dilalah falam yahtadu fa'adallahum uqbatan lahum ala tarkil ihtida. Uqubatan lahum ala tarkil ihtida. Coba lihat. Ayat-ayat tadi menerangkan Allah memberi hidayah kepada mereka dalam bentuk hidayah bayan. Hidayah dilalah, hidayah irsyad berupa penjelasan, tapi mereka tidak mengambil petunjuk tersebut, tidak mengambil hidayah tersebut, maka Allah sesatkan mereka sebagai sanksi karena tidak mau mengambil hidayah tadi. Inilah jenis hidayah yang kedua, hidayah bayan dan irsyad atau dilalah berupa penjelasan, berupa dakwah, berupa penerangan, pencerahan, berupa penyampaian ilmu. Semua orang termasuk orang kafir sudah dapat hidayah ini. Orang Thamud juga tadi, kelompok durhaka kafir sudah diberi hidayah dalam bentuk penjelasan, hidayah irsyad, hidayah ad-dilalah, hidayah bayan, penjelasan sudah sampai ke mereka, tapi mereka tolak. Inilah jenis hidayah yang kedua. Ketiga, ini nih yang paling inti dari seluruh jenis hidayah di dunia. Nanti ada lagi hidayah di akhirat. Dan hidayah di akhirat sangat bergantung dari hidayah yang kita ikuti di dunia. Hidayah ketiga ini disebut hidayah taufiq wal ilham. Hidayah taufiq. Atau disebut juga hidayah ilham. Dalam bentuk apa? Yashrahu sadr liqabulil haq wa ridha bihi. Dalam bentuk dilapangkannya dada untuk menerima kebenaran dan ridha dengan kebenaran itu. Ketika dapat hidayah irsyad, hidayah bayan, ada penjelasan, terus dadanya lapang untuk menerima penjelasan itu dan ridha dengan apa yang dijelaskan itu. Nah, ini hidayah taufik ini. Ini yang membuat orang ibadah. Ini yang membuat orang beramal soleh. Ini yang membuat orang melakukan kebaikan. Ini yang membuat orang meninggalkan semua yang Allah haramkan. Hidayah taufiq. Allah berfirman dalam Al-Kahfi 17. May yahdillah fahuwal muhtad. Siapa orang yang diberikan hidayah oleh Allah, berarti orang itu telah mengambil hidayah tersebut. Juga dalam surah Fatir ayat 8. Afaman zuyina lahu su'u amalih. Faru'ahu hasanan. Fa inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Kata Allah, mana sih yang lebih baik? Ini ada. Dan ini tidak ada dalam bahasa lain. Hanya ada dalam bahasa Arab. Kita memahami sebuah kalimat. Salah satunya dari struktur. Struktur kalimat ini. Kadang-kadang kalimat yang diungkapkan hanya satu kalimat. Kalimat lain dibuang. Tapi kalimat yang dibuang itu sudah terpahami dari kalimat yang ada. Seperti ini. Afaman zuyina lahu su'u amalih. Adanya huruf alif disebut huruf istifham. Kata tanya bahasa kita ya. Itu menunjukkan adanya komparasi, adanya perbandingan. Mana sih yang lebih baik? Apakah yang lebih baik itu yang dapat hidayah atau orang yang amal buruknya dihiasi oleh setan, lalu dia melihat amal buruknya sebagai sebuah kebaikan. Dia buruk, keliru, salah, tapi dia melihatnya sebagai sebuah kebenaran dan kebaikan. Ada yang kayak gitu kan? Maka sungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki dan memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Mana yang lebih baik, yang dapat hidayah atau yang Allah sesatkan? Dan kesesatan orang itu dalam bentuk menganggap baik terhadap keburukan yang dia lakukan. Yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Yang syariat dianggap adat, yang adat dianggap syariat. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Kan gitu. Itu orang sesat. Mana yang lebih baik, yang dapat hidayah atau yang sesat seperti ini? Nah, ini yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik. Makna dari ayat tadi juga dikuatkan oleh surah Al-Baqarah 272. Allah menyatakan, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha." Kata Allah, bukan tanggung jawab wahai Muhammad memberi hidayah kepada mereka. Hidayah yang dimaksud itu hidayah taufik. Tapi Allah yang beri hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi memberi hidayah taufik bukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi berkewajiban menyampaikan hidayah apa tadi? Yang kedua yaitu bayan, irsyad, dilalah, dakwah itu wajib. Hidayah berupa ilmu pencerahan wajib disampaikan, tapi hidayah taufik mah itu urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Makanya tak heran bila ada nabi orang terdekatnya kafir. Nabi Nuh orang terdekatnya kafir. Siapa? Istrinya dan anaknya. Lut juga begitu. Orang terdekatnya yaitu istrinya kafir. Sampai dijadikan ikon kekafiran di dalam Al-Quran. Daraballahu mathal alladhina kafaru mur'ata Nuh wa mur'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Allah memberikan perumpamaan kepada kalian tentang orang-orang kafir. Tuh istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kedua-duanya berada di bawah tanggung jawab dua hamba kami yang soleh. Suaminya manusia terbaik di zaman itu, yaitu Nabi. Istrinya kafir. Ini menunjukkan Nabi tidak bisa memberi hidayah. Sekalipun kepada orang terdekat. Lihat Nabi Ibrahim, ayahnya tukang bikin patung yang disembah. Anaknya tukang menghancurkan patung, ayahnya tukang bikin patung. Gak bisa memberi hidayah. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya yang banyak memberikan dukungan, pertolongan kepada beliau. Siapa? Abu Thalib. Sehingga Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Oleh karena itulah hidayah taufik urusan Allah Azza wa Jalla. Yang Allah berikan kepada Allah yang kepada orang yang Allah kehendaki dengan hikmah tertentu. Kalau Allah beri hidayah kepada orang itu karena hadiah dari Allah, pahala balasan dari Allah atas kebaikan orang itu. Diberi hidayah. Kalau Allah menyesatkan seorang, hukuman atas kesalahan orang itu. Adil. Bukan zalim, bukan sewenang-wenang. Berfirman Allah dalam surah As-Sajdah, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Seandainya kami menghendaki. Niscaya kami akan berikan hidayah kepada setiap orang. Semua orang bisa saja Allah jadikan beriman semuanya. Gampang. Tapi Allah tidak menghendaki demikian. Maksudnya tidak menghendaki di sini adalah masyiah kauniyah, bukan masyiah syar'iyah. Sering kita jelaskan, masyiah atau iradah ada dua. Kehendak Allah ada dua, kehendak syar'iyah, kehendak kauniyah. Kehendak syar'iyah itu kehendak Allah dalam bentuk syariat. Itu pasti semua disukai oleh Allah. Semua syariat disukai, dicintai oleh Allah. Tapi tidak selalu terjadi. Maksudnya tidak semua kehendak Allah berupa syariat ini terrealisasikan. Tidak. Allah berfirman, ya ayuhannas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei manusia, beribadahlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Ini kehendak Allah yang syar'i, semua manusia ibadah. Realitanya gimana? Apa semua manusia ibadah? Tidak. Banyak yang ibadah kepada selain Allah. Jadi kalau iradah syar'iah belum tentu terwujud. Tapi disukai oleh Allah. Kalau iradah kauniyah ini takdir, pasti terwujud. Walaupun belum tentu disukai oleh Allah. Kekafiran orang kafir, tidak Allah sukai, tidak Allah ridhoi. Tapi itu terjadi. Adanya syirik, kufur, bid'ah, maksiat, itu terjadi? Ya, terjadi. Apakah itu Allah kehendaki? Iya, makanya terjadi. Tapi ini kehendak kauniyah, bukan kehendak syar'iyah. Nah, Allah tidak menghendaki semua manusia itu dapat hidayah. Allah menyatakan, walau syi'na la'atayna kullan nafsin huda. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami berikan hidayah kepada setiap jiwa. Tapi karena Allah tidak menghendaki, enggak Allah berikan. Kalau Allah mau, bisa. Tapi Allah tidak mau. Karena kalau Allah berikan semuanya hidayah, enggak adil Allah. Seperti gini, guru di kelas, bisa enggak guru memberikan nilai 10 kepada semua murid, terus naik lulus semua, bisa? Bisa. Tapi guru enggak mau. Kalau itu dilakukan, enggak adil guru. Yang bodoh 10, nu pinter oge 10. Ya, yang bodoh lulus, yang pinter oge lulus. Adil tidak? Tidak adil. Guru bisa memberikan nilai semaunya. Tapi kalau itu dilakukan, guru enggak adil. Maka guru memberikan nilai kepada setiap murid sesuai dengan prestasi masing-masing murid. Dan prestasi pasti berdasarkan usaha ikhtiar masing-masing murid. Kalau ada yang 10 ini pasti orang ini sungguh-sungguh belajar di rumahnya. Mengorbankan waktu bermainnya untuk belajar. Resume pelajarannya, mengulang-ulang hafalan. Pas dites 10, wah, ini prestasi dikasih 10. Ada orang ngejawab dari 10 soal yang benar cuma 2, dikasih nilai 2. Ini pasti banyak main nih di rumahnya, ya. Jadi kalau guru memberi nilai 2 itu bukan karena sentimen. Ini mah anak tetangga saya yang nyebelin. Walaupun pintar saya kasih 2. Apakah begitu guru? Enggak. Kenapa dikasih 2? Karena memang hanya 2 yang benar dari 10 soal. Kadang ada guru yang killer. Kalau benar, dikasih nilai 1. Kalau salah, minus 1. Jadi kalau 10 soal, benarnya 5, benarnya 5. 10 soal, nilainya 0. Karena ada yang benar 5. Sebab 5 yang benar berarti nilai 5, 5 yang salah, minus 1, minus 5. Jadi ya, 0 nilainya teh. Nah apa saya mah 0 gening, padahal ada yang benar 5 teh, harusnya nilainya 5. Saya mah beda. Jadi memberikan nilainya itu sistem min. Jadi kalau ada yang salah, min 1. Kalau tidak bisa mengerjakan, kosongkan. Mal minus 1, 0. Dulu saya begitu waktu di SMA. Jadi nilai orang teh minus 2, minus 3 gitu. Berpuntun 0 teh bagus. Wah, saya alhamdulillah puntun 0. Kamu berapa? Minus 3. Yey. Nilai 2 teh bangga luar biasa. Sekolah mana? Rahasia. Enggak tahu apa sekarang masih. Tidak semua guru, hanya guru-guru tertentu. Jadi kalau Allah memberikan hidayah, itu karena prestasi orang itu. Allah berikan hadiah berupa hidayah. Kalau Allah menyesatkan, itu karena hukuman. Itu adil. Kenapa Allah tidak memberikan hidayah ke setiap orang? Karena karakter dan prestasi amalan setiap orang beda-beda. Masa yang jahat, yang ini tanpa alasan apa juga diberi hidayah? Sama dengan orang bodoh, nilainya nol terus, tapi dikasih 10 dan diluruskan, sama dengan orang pintar, gak adil. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ma'idah 16. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwana subulas salam. Coba lihat. Wa yukhrijuhu minal dhulumati ila nuri bi'ilni wa yahdihim ila surati mustaqim. Allah memberi hidayah. Kepada siapa? Kepada orang yang mengikuti keriduan Allah. Memberi hidayah ke mana? Ke subulas salam, ke jalan-jalan keselamatan. Para ulama ketika menjelaskan subulas salam, subul itu jamak dari sabil, banyak jalan keselamatan. Maknanya adalah jalan keselamatan yang banyak ini adalah beragamnya jenis amalan yang disyariatkan. Ada sholat, ada saum, ada zakat, ada haji, ada umroh, ada tolabul ilm, ada silaturahmi, macam-macam tuh. Itu subulus salam. Itu yang diterangkan oleh para ulama ahli tafsir. Tapi orang yang Allah sesatkan menjadikan ayat ini sebagai pembenaran terhadap semua agama. Kata Allah juga jalan-jalan keselamatan itu banyak, subulus salam. Tidak hanya Islam, bisa agama lain juga. Ada yang begitu kan? Kaya yang benar. Kalau kaya berarti tidak benar. Tiga, seperti benar. Kalau seperti berarti tidak benar. Orang itu seperti monyet. Berarti bukan monyet, cuma mirip. Seperti yang benar, tapi tidak benar. Subulus salam, jalan-jalan keselamatan, bukan beragamnya agama yang semuanya selamat. Diridhoi enggak? Inna dina indallahil Islam. Jangan katakan semua agama mengajarkan kebaikan. Bohong besar. Agama lain mengajarkan keburukan. Karena apa? Karena agama lain mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Dan itu seburuk-buruk keburukan. Mengajarkan syirik, mengajarkan kufur, mengajarkan pengingkaran kepada Nabi Muhammad SAW. Agama lain kan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Itu keburukan yang tidak ada bandingannya. Jangan sampai hanya karena agama lain juga menganjurkan aksi sosial, menyantuni sesama, lalu dianggap semua agama baik, mengajarkan kebaikan, enggak. Semua agama mengajarkan keburukan, kecuali Islam. Kalau Islam tidak ada satu poin ajarannya yang buruk, enggak ada. Walaupun ada sebagian yang dianggap buruk oleh sebagian orang, tapi karena buruknya pola pikir orang itu yang buruk terhadap ajaran Allah yang baik. Nah, Allah menyatakan yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keriduan Allah. Diberi hidayah kemana? Ke jalan-jalan keselamatan. Diberi hidayah untuk sholat, diberi hidayah untuk saum, diberi hidayah untuk haji umrah, diberi hidayah untuk talabul ilmi, diberi hidayah untuk silaturahmi, diberi hidayah untuk membantu sesama. Itu jalan-jalan keselamatan. Lalu Allah menyatakan, yukhrijuhum minadzulumati ila nur bi'idznih. Allah mengeluarkan mereka dari gelap, gelapnya kesesatan kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberi hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Nah, ini hidayah yang ketiga, hidayah taufik. Oleh karena itu Allah merintahkan semua hamba-Nya untuk meminta hidayah ini kepada Allah. Karena Allah yang satu-satunya bisa memberi hidayah taufik. Nabi Muhammad tidak. Para nabi semuanya tidak. Satu-satunya yang bisa memberikan hidayah taufik hanya Allah. Para nabi hanya bisa memberikan hidayah bayan. Kita juga hanya bisa memberikan hidayah bayan. Hidayah taufik Allah yang kasih. Maka minta hidayah kepada Allah. Dan Allah merintahkan kita minta hidayah ini agar ditunjukkan ke jalan yang lurus setiap hari pada momen terbaik, yaitu momen ketika manusia sholat 5 waktu. Dalam salah satu doa yang kita baca dalam sholat, apa? Ihdinas siratal mustaqim. Beri hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Hidayah yang mana? 2 jenis hidayah, bayan ya taufik. Beri hidayah ke jalan yang lurus, ke siratal mustaqim. Artinya berikan kami ilmu apa siratal mustaqim teh. Dan bagaimana cara menelusurinya. Itu ilmunya, informasinya. Dan hidayah taufik. Berikan kepada kami hidayah taufik agar kami menelusuri siratal mustaqim ini. Dua-duanya. Dalam salah satu hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi ada doa-doa yang banyak yang isinya meminta hidayah, meminta ditetapkan istiqamah di atas hidayah, meminta taufik, meminta juga diselamatkan atau dilindungi dari kesesatan dan tergelincirnya hati. Termasuk salah satu doa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi urusan hidayah adalah urusan yang hanya berada di tangan Allah. Allah beri hidayah kepada Allah yang kepada orang yang Allah kehendaki berdasarkan sifat adilnya dan hikmahnya. Berdasarkan kasih sayangnya. Dan Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki yang tidak lepas dari sifat adil Allah. Kalau Allah menyesatkan seorang pasti karena keadilannya. Allah berfirman, "May yasha'illah yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratil mustaqim." Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan dia. Dan ingat, kalau Allah menyesatkan orang bukan karena kezaliman, bukan karena kesewenang-wenangan, tapi pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan kenapa orang ini disesatkan. Sama dengan umpamanya tak ubahnya seperti guru, ada anak murid yang tidak diluluskan, tidak naik kelas. Itu pasti ada alasan. Bukan karena kesewenang-wenangan. Bukan karena kezaliman. Bukan karena faktor like or dislike. Suka atau tidak, ada anak ini menyebalkan. Jadi aja tidak, walaupun pintar sih 10 terus tetap saya tidak naikkan. Enggak begitu. Tapi kalau tidak diluluskan, tidak dinaikkan, pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pemantauan dia terhadap anaknya, itu baru orang. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Allah lebih tahu luar dalam isi hati manusia. Kalau Allah menyesatkan seorang, pasti ada alasan karena keadilan Allah. Tidak mungkin karena kezalimannya. Ya. Itulah yang ketiga, hidayah irsyad, hidayah taufik. Keempat. Ini di akhirat. Al-hidayah ilal jannati wan nar yaumal qiyamah. Hidayah ke surga atau ke neraka pada hari kiamat. Adapun hidayah ke surga, Allah telah mengabarkan tentang ahli surga bahwa mereka berkata ketika Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan nikmat yang Allah berikan ke surga, ke mereka di dalam surga, maka ahli surga berkata. Kalimat dalam ayat ini sering diungkapkan oleh para ustaz, para khatib di awal ceramahnya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Surah Al-A'raf ayat 43. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kami untuk ke sini. Ke sini itu ke surga. Telah memberikan hidayah untuk menikmati nikmat surga. Dan kami tidak akan tertunjuki ke sini seandainya Allah tidak menunjuki kami ke sini. Jadi mereka ke surga itu karena dapat hidayah dari Allah. Termasuk juga hidayah ke neraka. Maksudnya hidayah itu dituntun, dibimbing orang itu masuk ke dalam neraka karena kekafiran atau kedurhakaan mereka selama di dunia. Di akhirat, begitu dibangkitkan, kan mereka tidak hafal jalan ke neraka kemana. Kalau tuh hafal juga pasti menghindar, tapi gak bisa menghindar. Allah berfirman dalam surah As-Saffat 22-23, Ushurul ladhina zolamu wa azwajahum wa makanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkan tuh orang-orang zulim itu bersama pasangannya masing-masing. Jangan mencari pasangan orang zalim. Ini yang wanti-wanti Nabi SAW, fadfar bidhatid din taribat siyadak. Nikahi orang itu karena agamanya. Jangan karena hartanya, jangan karena fisiknya, karena apa-apanya. Karena agamanya. Taribat siyadak, ini. Taribat siyadak juga bisa difahami hanya dari konteks yang bisa memahami struktur bahasa Arab. Kalau kamu tidak memilih pasanganmu karena agamanya, kamu akan binasa, gitu. Siapa yang memilih pasangan karena hartanya, dia rugi, dia binasa. Hartanya akan menjadi siksaan baginya. Memilih pasangan karena fisiknya, dia juga akan binasa karena itu. Memilih pasangan karena kehormatannya, juga begitu. Tapi nikahi karena agamanya. Kalau enggak, hanya memilih faktor duniawinya, agamanya, no, zalim. Orang itu zalim. Orang yang dipilihnya itu, yang tidak menomorsatukan agama, orang itu zalim. Ini ayat. Uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum. Kumpulkan orang zalim bersama pasangan-pasangannya, istri-istri mereka. Dan wa makanu ya'buduna min dunillah. Kumpulkan juga dengan sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Terus, fahduhum ila siratil jahim. Bimbing mereka, tunjuki mereka ke jalan yang menuju ke neraka jahim. Digiring tuh. Wasiqal ladhina kafaru ila rabbihim ila jahannami zumara. Surah Az-Zumar. Allah menyatakan, digiringlah orang-orang yang kafir kepada Allah itu kepada neraka jahannam secara berkelompok-kelompok. Dengan isi-isi mereka. Istrinya zalim, suaminya zalim, dia terbawa kepada kezalimannya. Kasep gelis, benghar, beken, viral, celuk ke awun-awun, ke koncara, ke jana pria, tapi zalim, di akhirat barang-barang digiring. Fahduhum ila siratul jahim. Jadi, giring mereka, arahkan mereka, bimbing mereka, tuntun mereka ke neraka jahim. Ini hidayah di neraka, di akhirat, hidayah menuju neraka. Karena kedurhakaan mereka selama di dunia. Inilah empat jenis hidayah. Jadi pertama hidayah umum, termasuk ke hewan, dikasih insting atau naluri untuk melakukan apa yang maslahat bagi diri mereka dan menghindari apa yang madarat bagi mereka. Kedua, hidayah bayan, hanya untuk manusia, berupa dakwah, penjelasan, pencerahan, penerangan ilmu, Quran Sunnah disampaikan. Yang ketiga, hidayah taufik. Ini semua tiga jenis hidayah ini di dunia Dan yang keempat itu di akhirat, hidayah menuju surga atau menuju neraka. Waliyatubillah ya. Inilah penjelasan hidayah yang diambil dari salah satu nama Allah Al-Hadi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apa mungkin Allah akan memberikan hidayah kepada anak kita dengan doa-doa kita, di mana anak tersebut masih belum belum menaati Allah seluruhnya, misal sholat, masih ada yang bolong dan seterusnya. Iya, hidayah hak prerogatif Allah. Manusia tidak bisa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan penjelasan bagaimana caranya agar kita diberi hidayah oleh Allah atau agar seseorang diberi hidayah oleh Allah. Allah jelaskan dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis. Salah satunya mencari ilmu. Ilmu itu hidayah. Hidayah dua, irsyad dan taufiq. Termasuk ngomong yang baik. Baca Quran, zikir, memberi nasihat. Itu juga amalan pengundang hidayah. Wa qulu qawlan sadidak yuslih lakum a'malakum. Ucapkan olehmu ucapan yang baik, Allah akan mensolehkan amalmu. Maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir, yuwafiqkum lil a'malis sholih. Allah akan memberi taufik untuk beramal sholih. Banyak tuh. Jadi kalau umpah kita berat ibadah, berat melakukan amal soleh, ya, kecenderungannya kepada maksiat, berarti sudah dicabut hidayah dari diri kita. Cepat cari lagi hidayah. Bagaimana caranya? Hadiri majelis ilmu. Jaga ucapan, hanya berkata yang baik atau diam. Baca Quran, berzikir, termasuk di antara berdoa, ya, berdoa minta hidayah. Sekarang bisa gak kita mengikhtiarkan orang lain agar dapat hidayah? Tentu saja bisa. Caranya gimana? Ajari ilmu orang itu, kasih nasihat, tuntun ke majelis ilmu. Kalau gak mau, dibujuk, ayo kita ngaji dulu. Setelah ngaji kita shopping ke mall, bebas mau belanja apa saja, maksimal 50 ribu. Lumayan kan. Enggak, saya mah enggak mau shopping, pengin makan. Sebut restoran termahal di Bandung, ya. Sebut aja. Akhirnya mah ke warteg. Dibujuk. Awalnya dia datang karena ingin shopping, ingin makannya. Tapi pas datang ke majelis taklim, ilmu yang dia dengar menuntun dia untuk ikhlas. Dapat hidayah. Jadi menuntun orang, mengusahakan agar orang lain dapat hidayah dengan banyak cara, ya. Dituntun ke majelis ilmu, diberi nasihat, termasuk didoakan, ya, termasuk didoakan. Ya Allah limpahkan hidayah kepada dia. Ya, bisa orang itu dapat hidayah? Bisa. Jadi banyak cara agar orang lain dapat hidayah melalui kita. Dengan cara berdoa, mendoakan mereka, dengan cara diberikan ilmu, dituntun, dinasihati, dibawa ke majelis ilmu, didorong untuk infak dan sedekah, disuruh untuk nih baca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran, hidayah Allah turun nanti, ya. Ya. Jadi mendoakan orang lain, apalagi anak kita, dan doa seorang ibu bagi anaknya jauh lebih makbul dibanding mendoakan orang lain. Doakan, doakan. Ketika manusia disesatkan, apakah termasuk takdir yang sudah diciptakan 5.000 tahun sebelum bumi diciptakan? Bukan 5.000, ini kurang 0, 1. Berapa? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nol itu enggak ada harganya memang. Tapi kalau begitu berada di belakang, gede perbedaannya. 5.000 dengan 50.000 besar. 45.000 itu bedanya. Jangan dicolong. Yang saya colong cuma nol kok. Nol itu tidak berharga kalau di depan, tapi kalau di belakang berharga banget. Apakah ketika manusia disesatkan, apakah termasuk takdir? Iya. Apakah manusia ke neraka takdir? Iya. Innallaha khalaqal jannata wa khalaqalaha ahlaha wa faqala la ubali. Wa khalaqan nar wa khalaqalaha ahlaha faqala la ubali. Allah menciptakan surga dan menciptakan calon-calon penghuni surga. Lalu Allah berkata, aku enggak peduli. Allah ciptakan neraka, lalu Allah ciptakan juga calon-calon untuk penghuni neraka dan berkata, aku tidak peduli. Siapa yang ke surga, siapa ke neraka, sudah Allah takdirkan? Ya. Dan takdir Allah ke surga, ke neraka, pasti berbanding lurus dengan takdir Allah terhadap orang itu di dunia. Di dunianya, kalau dia Allah takdirkan ahli surga, Allah takdirkan dia ibadah, iman, amal, soleh, berbuat kebaikan, gitu. Kalau Allah mentakdirkan orang ahli neraka, Allah takdirkan di dunianya, dia durhaka. Gak mungkin umpai di dunianya iman, ibadah, amal soleh, karena takdirnya ke neraka, di akhirat ke neraka. Gak mungkin. Gak adil itu. Jadi, semua takdir Allah SWT. Dan sekali lagi, kalau Allah mentakdirkan orang ke neraka, itu karena keadilan. Kalau Allah mentakdirkan orang ke surga, itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, mengapa kalau sedang ngaji atau baca Quran, tidak lama timbul rasa kantuk? Apakah saya sedang terukyah oleh Al-Quran yang saya baca? Enggak. Jadi, seringkali jin ini jadi panuduhan. Ada kambing hitam, ada apa-apa, ini mas saya mah kena sihir, kena gangguan jin. Padahal kata jin ini, saya mah tetuah terdosa disalahkan. Pertama nih, kalau lagi baca Quran ngantuk, sholat ngantuk, menunjukkan tidak ada penghayatan. Kalau ada penghayatan, yang tanya ngantuk pun jadi cenghar. Dulu ya, tapi ada anak kecil enggak? Waktu saya kecil SD, saya paling suka baca novel Sunda. Cerita kisah-kisah Sunda. Dan punya bukunya atau komik. Mau tidur udah ngantuk, baca itu cenghar deui, semalaman bisa kuat. Betul enggak? Kenapa? Karena ada penghayatan. Pikiran jiwa kita masuk ke dalam alur cerita. Khusyuk dalam menikmati apa yang dia baca. Jadi kalau orang ada penghayatan ketika membaca Al-Quran atau ketika sholat. Yang tanya ngantuk pun cenghar. Jiwa kita, perasaan, pikiran masuk ke dalam situasi yang diterangkan oleh ayat yang sedang kita baca. Kalau ayat baca ayat neraka bisa ngeri, takut, nangis. Kalau bicara ayat baca ayat tentang surga, sumringah. Ingin kesan lo berdoa, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Nah, seperti itu. Jadi pertama, karena tidak adanya penghayatan, kekhusyuan, itu pertama. Yang keduanya, coba, saya juga pernah mengalami. 5 menit baca kitab, apalagi sambil tidur. Itu karena faktor kondisi badan kita. Banyak mungkin kolesterol tinggi, banyak lemak, kayak kurang gerak, kurang olahraga. Lalu ketika kita banyak gerak, olahraga rutin, fresh, peredaran darah juga lancar, timbunan lemak menurun, itu lebih tahan lama ketika membaca. Tahan gak ngantuk-ngantuk tuh. Coba mungkin akhwat yang entah akhwat, tulisannya akhwat, yang bertanya ini mungkin kelebihan berat badan. Coba jalan-jalan. Sehari dialokasikan waktu minimal setengah jam, jalan aja, jangan lari. Syukur kalau bisa lari, jalan. Nanti sehat, peredaran darah lancar, maka rasa kantuk ketika membaca, ketika duduk itu insya Allah akan berkurang, bahkan bisa hilang, ya. Jadi jangan curiga kepada bangsa jin. Apakah benar di pertengahan Ramadan disunahkan baca kunut witir? Iya, disunahkan. Boleh dari awal? Boleh dari awal. Maksudnya dari satu Ramadan, bukan dari awal taraweh. Tetap witirnya, kunutnya diwitir. Boleh dari awal Ramadan, boleh. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dari awal sudah kunut witir. Sekali kunut 10 menit gitu, cangkel gitu. Nah, tapi Syekh Al-Albani menyatakan sunnahnya pertengahan. 15 Ramadan ke atas silakan kunut witir. Dibaca setelah ruku atau di setiap bangkit dari ruku? Sama atuh. Setelah ruku atau bangkit dari ruku? Ya sama. Apakah dibaca setelah ruku? Apakah di setiap bangkit dari ruku? Iya sama. Ruku ke satu atau ruku kedua? Di rakaat terakhir di salat witir. Boleh sebelum ruku? Boleh sebelum ruku. Jadi setelah baca fatihah, baca surat, sebelum ruku, angkat tangan, witir, boleh. Setelah itu ruku. Itidak, kemudian sujud. Dua-duanya boleh. Boleh sebelum ruku, boleh setelah ruku, dan dua-duanya berdasarkan nas yang sahih. Apakah bacaannya cukup sampai tabaraka rabbana wa ta'ala? Kalau hafalnya sampai sana, kum hadiyat. Sunnah kan ditambah dengan doa apapun bebas. Fal yad'u ma'ajabalahu. Silakan dia berdoa dengan apa yang paling dia sukai, bebas. Makanya para imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, doa rukunya doa ruku, doa kunut witirnya beda-beda. Tidak tetap, tapi Allahumma hdinna fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana wa barik lana fima atait. Itu sama. Tapi di luar itunya beda-beda. Silakan dibaca sekehendaknya sesuai dengan kebutuhan kita. Ustaz, saya mau bertanya dua pertanyaan, boleh ya? Hehe. Boleh, silakan. Ada hehe segala. Saya pernah baca tulisan di Pos Islam bahwa Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga itu karena makan buah khuldi. Nah, buah khuldi ini mah. Nah, buah khuldi itu katanya hanya perumpamaan. Yang betul mereka membuka aurat atau hubungan. Apakah benar, Ustaz? Benar-benar tidak benar ini. Kata siapa itu perumpamaan? Betul. Wala taqrabu hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian dekati pohon ini. Nanti kalian termasuk orang zalim. Ya. Pohon. Lalu dikatakan, oh ini tuduhan yang luar biasa, ya. Itu melakukan hubungan. Padahal mereka suami istri, boleh, tidak berupa pelanggaran. Betul itu buah. Bukan buah khuldi. Buah khuldi itu, syajaratul khuldi itu istilah setan untuk mengistilahkan suatu yang buruk dengan istilah yang baik. Mengistilahkan perbuatan buruk dengan kemasan yang menarik. Buah ini agar menarik disebut syajaratul khuldi, pohon keabadian. Siapa yang makannya akan abadi di surga. Padahal itu larangan, itu perbuatan buruk. Jadi bukan perumpamaan, itu betul pohon. Itu betul buah, ya, bukan simbol dari hubungan. So, kalau hubungan bukanlah hal yang terlarang karena mereka suami istri. Allah menyatakan kepada Adam wa idh kunna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Halal. Kalau mereka melakukan hubungan, bukan sebuah pelanggaran. Halal. Oleh karena itu, maka tidak benar bahwa pohon khuldi itu hanya perumpamaan dari hubungan yang terlarang. Tidak ada hubungan terlarang di sana. Istrinya itu. Ya. Itu betul buah. Perintah kita puasa itu benar enggak tidak ada di Quran? Enggak benar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau ada yang menyatakan kutiba itu bukan perintah. Disebutnya fi'il madhi. Tidak ya ayyuhalladzina amanu sumu umpamanya. Hei orang-orang murid, saumlah kalian. Tidak bernada perintah. Tapi kutiba telah diwajibkan bagi semua. Kutiba, makna kutiba ay furidha dengan lafad ikhbar, pemberitahukan, lebih kuat daripada perintah. Seolah-olah itu sudah ketetapan Allah yang distempel gitu. Lebih kuat daripada perintah, saumlah kamu. Lebih kuat kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba ala alladzina min qablikum. Ini perintah ya untuk melakukan saum yang hukumnya wajib. Apa orang itu enggak baca Quran ayat ini gitu? Di setiap Ramadan kan selalu dibaca ya. Kutiba alaikum. Perintah kita puasa benarkah tidak ada di Quran? Tidak benar, ada dalam Quran. Sehat selalu Ustaz. Ya alhamdulillah. Makasih. Ustaz, saya ingin menikah dengan satu manhaj. Nah, berarti masih jomblo nih. Namun anak ada ketakutan. Karena laki yang semanhaj, apalagi sudah ngaji, paham akan syariat poligami. Saya melihat teman saya di poligami. Setelah menikah belum lama. Nah, saya takut bila seperti itu. Karena saya tidak mampu urusannya hati dan keadilan. Mohon nasihatnya. Apa boleh ada perjanjian tak poligami sebelum menikah? Ada yang mikir gitu ya. Bukan ada, semua. Kita lihat realita. Pertama, apa semua yang paham agama poligami? Tidak. Apa yang semua poligami paham agama? Tidak. Ada orang awam poligami? Banyak. Jangan salahkan agamanya. Kalau ngambil sampel yang benar, coba masuk dulu jurusan akuntansi atau jurusan apa? Pelajari ilmu tentang apa namanya, saya nggak tahu. Ngambil sampel itu harus benar. Jadi jangan sampai disimpulkan rata-rata yang poligami itu yang ngerti agama. Dari mana datanya? Coba, ustadz dianggap paham agama. Banyak yang poligami, banyak yang tidak. Banyak yang tidak. Sekarang, apakah yang poligami semuanya? Lebih banyak yang paham agama, lebih banyak yang tidak paham agama? Lebih banyak yang tidak paham agama, yang poligami. Pejabat juga banyak yang poligami. Mereka gak paham agama. Para pengusaha juga banyak yang poligami. Mereka tidak paham agama. Poligami tidaknya bukan karena pemahaman terhadap agama. Justru pemahaman agama membekali semua hal. Nikah tanpa poligami dengan agama bisa menjadi rumah tangga yang samawa, singkatlah samawa. Tapi walaupun tidak poligami, tanpa agama hancur, awet tapi rajin. Jangan kait-kaitkan poligami dengan agama. Kalau ada yang berpoligami, lalu disalahkan agama. Enggak. Banyak yang poligami tapi enggak paham agama. Ya. Pelajari, pahami agama yang benar. Kalau tidak poligami, rumah tangganya bagus. Kalau ditakdirkan poligami, insya Allah adil berdasarkan agamanya. Ah, saya mau mencari yang enggak paham agama biar tidak dipoligami. Blek deh, dipoligami dengan kondisi tidak paham agama. Wah, hancur itu. Ya, lebih hancur daripada yang paham agama. Gitu. Jadi sekali lagi jangan kaitkan poligami dengan yang paham tentang pemahaman agama. Kalau tadi takdirkan poligami, dipoligami, maka insya Allah karena berdasarkan agama tetap akan diterapkan ilmu agama dalam kehidupan rumah tangga yang berpoligami tersebut, akan lebih adil. Dan jangan ada anggapan saya mah ke orang awam aja agar tidak dipoligami, diselingkuhi. Lebih menyakitkan, dipoligami iya, diselingkuhi iya. Sudah empat istrinya masih ngelayaban kemana-mana. Lebih sakit. Nikahlah segera ya. Boleh gak ada perjanjian tidak poligami sebelum nikah? Boleh saja, tapi langgar saja sudah. Jadi kebutuhan poligami itu seperti kebutuhan menikah. Hukum asal menikah disyariatkan. Hukum asal poligami disyariatkan. Hukum menikah bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa mubah, bisa haram. Tergantung kondisi orang itu. Demikian juga berpoligami. Bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram. Tergantung kondisi. Kalau kondisinya wajib, ditahan-tahan, dilarang-larang, dosa yang narang. Umpamanya seorang suami umpamanya. Punya istri. Tapi istrinya sudah tidak bisa melayaninya, tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri dalam segala hal. Kalau dia tidak menikah, bahaya. Bahayanya apa? Pertama, dia bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Kedua, terancam aspek kesehatannya. Para dokter menyatakan dia bisa terkena kanker prostat. Bisa banyak efek buruknya kepada tubuh. Jadi kalau seperti itu ya wajib poligami lagi. Demi kemaslahatan. Demi dunia dan akhiratnya. Dilarang yang kayak gitu apalagi dicela, dosa yang melarangnya, dosa yang mencelanya. Ya. Jadi hukum berpoligami sama dengan hukum menikah bagi bujang. Hukum awal disyariatkan. Tapi apakah baik atau buruk, wajib atau sunnah, atau mubah, tergantung kondisi, keadaan dari baik laki-lakinya ataupun istrinya. Ya, nanti. Jadi jangan pikirkan nanti saya khawatir dipoligami, jangan. Sok aja, mau paham agama, mau tidak paham agama, kalau takdirnya dipoligami, anger dipoligami. Dan celakanya kalau suami yang gak paham agama, zalim itu. Bisa dizalimi, ya, dalam rumah tangga yang poligami. Tapi kalau yang paham agama, ya paling nyari hati hungkul. Tapi kalau yang gak paham agama, ya nyari hatinya dizalimi, itu dua. Nah, nyeri hatinya gak akan lama, paling sebulan dua bulan. Ya. Paling setelah ketiga bulannya, Pak, nyeri pisah. Sabar. Ingat, coba lihat. Siapa dalam sejarah kehidupan manusia wanita-wanita yang dipoligami? Itu wanita-wanita hebat. Para istri Nabi itu dipoligami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada Sarah, ada Hajar. Ya. Termasuk para sahabat. Termasuk para ulama. para sahabat, para nabi, para sahabat, para ulama, orang-orang hebat diberi pasangan yang hebat. Istri-istri mereka orang-orang hebat, semuanya dipoligami. Hanya orang hebat yang Allah takdirkan untuk dipoligami. Jadilah wanita hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan panjang. Bapak saya sakit sudah lebih kurang 6 bulan. Sekarang sudah tidak mau makan, sering bicara sendiri, seakan ada teman ngajak ngobrol. Singkat cerita, adik saya menyatakan, menurut orang yang bisa atau ustadz, bapak saya punya sima, pemberian dari orang tuanya tanpa bapak saya tahu. Itu semua bisa hilang asal diturunkan ke anak yang beliau sayangi. Terakhir katanya harus membaca Quran ya surah Yasin 3 kali selama 3 hari. Pertanyaan, bagaimana saya menyelisihinya karena saya sendiri? 1:7. 1:7 orang keluarga dan apa yang harus saya lakukan dengan kurangnya ilmu saya? Itu dukun, bukan orang bisa atau orang pintar atau ustadz, itu dukun. Ya, dari mana dia tahu bahwa bapaknya punya sima pemberian orang tuanya? Dari mana? Ngarang-ngorong aja. Itu proyek itu. Proyek itu, ya. Nanti dia bisa mengikhtiarkannya dengan kompensasi sekian. Dukun, dukun-dukun itu ada orang yang ngomong kalau tidak nipu cabul. Bukan saya yang ngomong, saya hanya mengulang. Jadi modus agar mereka laku. Adapun kalau ini ayahnya berapa tahun, mungkin sudah tua gitu ya, sudah tua. Mungkin coba periksa ke dokter, mungkin kena demensia, Alzheimer. Bahasa kitanya pikun. Yang pikun begitu, kayak anak kecil lagi. Bicara sendiri, dia punya imajinasi sendiri. Jadi dalam imajinasinya dia bertemu orang, baik yang dikenal atau yang tidak dikenal, lalu ngomong. Jadi ada dialog imajinatif antara dia dengan orang yang ada dalam bayangan dia. Ngomong sendiri. Yang pikun-pikun begitu. Lihat bayangannya di kaca. Dianggap orang lain. Oh, kemana wae? Lami terus tepat-tepat. Hayu kadi atau amang. Nah, seperti begitu. Itu bukan gangguan jin. Jin dewa yang disalahkan. Bukan turunan dari orang tuanya tentang ilmu tertentu. Tapi itu gejala medis dan psikis memang. Oleh karena itu, jangan diikuti itu orang. Jadi lebih baik coba dibawa ke dokter, ke psikiater atau psikolog gitu ya, ke ahli jiwa. Nanti di scan otaknya, lihat ada kerusakan enggak. Nanti dokter dari kerusakan kondisi otak yang di scan bisa tahu, oh ini kerusakannya dan memang gejalanya begini, begini, begini. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan aspek klinik atau mistis atau bangsa jin, seperti jangan. Ya, tidak ada kaitan dengan itu, tapi itu murni adalah urusan medis dan psikis. Bagaimana mestinya, sarankan ke dokter aja. Nanti dokter akan menjelaskan secara ilmiah, secara logis, secara rasional. Ya, mungkin mereka akan mengerti, paham, dan ada terapi pengobatannya, insya Allah. Terakhir ya. Afan, bila pertanyaan ana di luar tema kajian, mohon nasihat. Bagaimana caranya agar hati ini dicondongkan kepada Allah dan akhirat. Hati yang selamat, hati yang bersih, qalbun salim. Ana ingin apa-apa yang urusan dunia tidak bersemayam dalam hati, seperti jauhkan dari menggantungkan pada makhluk, mencintai makhluk, berharap pada makhluk, dan lain-lain. Semua urusan dunia cukup lewat saja, tidak tersimpan dalam hati. Iya, bagaimana caranya agar bisa begitu? Pertama, dalami ilmu tauhid. Kenali Allah lebih mendalam. Seperti membahas kitab Al-Asmaul Husna ini. Lebih mengenal Allah, nanti akan lebih mencintai Allah daripada dunia dan isinya. Kedua, banyak memikirkan urusan akhirat, alam kubur, hari kiamat, shirath, surga, neraka, itu. Dengan itu, nanti hati kita lebih cenderungnya ke arah sana. Ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah menuntun kita untuk seperti itu. Agar Allah menghilangkan cinta dunia dari diri kita. Agar Allah menganugerahkan cinta akhirat dalam hati kita. Banyak-banyak berdoa dalam setiap kesempatan. Baca sesering mungkin Al-Quran dan hafalkan, serta pahami tadaburi isinya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau orang baca novel atau komik dan jiwa pikiran kita masuk ke dalam alur cerita, itu ke bawah-bawah, waktu sholat kita teringat tokoh yang diperankan dalam cerita itu, kebayang. Alur ceritanya tetap dalam sholat ke bawah. Ketika tidur terbayang, kadang terbawa ke dalam mimpi. Gitu kan? Bayangkan kalau yang kita baca Al-Quran dengan penghayatan seperti itu. Seperti kita menghayati komik yang kita baca. Tapi ini kita lakukan dalam Al-Quran. Maka ketika kita sering baca Al-Quran dengan penghayatan, di luar bacaan Al-Quran, ketika sedang apapun, apa yang digambarkan Al-Quran selalu terbayang. Selalu muncul dalam ingatan kita, perasaan kita. Itu begitu. Jadi akrabkan kita dengan Al-Quran. Saya sudah bilang, perlakukan Al-Quran dengan 5 jenis perlakuan. Pertama, baca sesering mungkin kita bisa. Baca sesering mungkin. Tamat, balik lagi. Tamat, balik lagi. Kedua, hafalkan sebanyak yang kita mampu. Dan memurajaah. Ketiga, nah ini. Fahami maknanya untuk bisa menghayati ketika kita membaca. Dan memahami makna membantu mempercepat hafalan. Menghafalkan satu surat dan kita faham artinya lebih cepat daripada tidak faham artinya. Jadi satu, baca. Kedua, hafalkan. Yang ketiga, pahami maknanya untuk ditadabburi. Keempatnya, aplikasikan. Amalkan. Kelimanya, dakwahkan, ajarkan. Siapa orang yang memperlakukan Al-Quran dengan 5 jenis perlakuan, yakinlah Allah akan memuliakan dia. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadhu bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat keutamaan suatu kaum karena Al-Qur'an ini. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Qur'an dan mengajarkan. Mengajarkan Qur'an bukan hanya bacaan atau hafalan, dari 5 aspek ini. Itu manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dengan melakukan hal tadi, mendalami tauhid, banyak-banyak berzikir, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran, menghayatinya, mengaplikasikannya, maka insya Allah kecenderungan hati kita lebih berat kepada Allah, kepada akhirat daripada dunia ini. Ya, cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.